Apa hukum melangkahi Al-Quran? Tafsir atau terjemahan dengan anggapan yang meletakkan di lantai itu yang salah. Nah, walhasil segala sesuatu yang menyebabkan seakan-akan kita merendahkan kedudukan dari Al-Quran Al-Karim, maka hendaklah dihindari. Ya. Kadang-kadang mungkin ada muatan, kenapa sih kok Ustaz suka melarang Al-Quran itu ditaruh di lantai? Ya. Nah, maunya ditaruh di atas, sampai disediakan tempat untuk naruh mushaf. Nah, apa masalah kalau ditaruh di lantai? Kan tidak ada dalil yang melarang. Nah, yang betul memang tidak ada dalil yang melarang. Sebagaimana kaki kalau dipukulkan ke wajah hantu, enggak ada dalilnya yang melarang. Naam. Ya, enggak ada. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan hati. Nah, apalagi Al-Qur'an Karim, kalamullah yang sepakat para ulama, barang siapa yang mengetahui itu mushaf Al-Qur'an, lalu kemudian dia melemparnya atau dia menginjak-injaknya, dia lemparkan ke got, tempat-tempat yang kotor. Sepakat para ulama, orang itu kafir, keluar dari Islam, murtad. Sepakat. Nah,